آله وأصحابه من والهم بعد. قال الشيخ رحمه الله: وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة. نفقهkanlah sebagian dari nafkah-nafkah, atau belanjakanlah sebagian dari nafkah-nafkah yang syar'i, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yakun dzalikal fi'lu minkum khairan lakum fid dunya wal akhirah. Maka perbuatan tersebut yang muncul dari kamu itu lebih baik bagi kamu di dunia dan di akhirat. Fa innal khaira kullahu imtithalu awamirillah ta'ala wa qabuli ta'nasaihi wal inqiyadu li syar'ihi wal syarru kulluhu fi mukhalafati dzalik. Kenapa lebih baik? Karena semua kebaikan itu ada pada imtithal awamirillah, menjalankan perintah Allah dan menerima nasihat-nasihat dari Allah serta tunduk kepada syariatnya. Dan semua kejelekan apapun juga itu ada di dalam menyelisihi hal tersebut, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, ini yang lebih berat, atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin sama afatun, akan tetapi di sana ada ini kerusakan. Tamna kathiran minan nas minan nafaqatil ma'mur biha, yang mencegah, menghalangi banyak orang untuk memberikan nafkah yang diperintahkan kepadanya. Wa huwa syuhul majhulah alaihi aksaran nufus, yaitu kekikiran yang majhul, ini dari sananya cetak seperti itu kebanyakan jiwa manusia. Fa innaha tashihu bil mal, karena menyeri hati jiwa itu seringnya berkikir kepada dengan harta yang dimilikinya, sulit untuk dia mengeluarkannya. Makanya sering disebutkan untuk mereka yang bernazar itu innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu akhirnya bisa dikeluarkan darinya orang-orang yang bakhil. Wa tuhibbu wujudahu, dan jiwa itu menyukai keberadaan harta tersebut, bahkan kecintaannya luar biasa seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, wa takrahu khurujahu min al-yad ghayat al-karaha, bahkan tidak senang, jiwa itu tidak senang kalau harta itu keluar dari tangannya dengan ghayat al-karaha, betul-betul tidak senang. Sehingga apalagi kalau harta itu adalah sesuatu yang dicintai, hasilnya mengalir terus banyak, kemudian kalau misalnya pertanian buahnya ladang yang subur. Nah, kemudian selalu setiap panennya memuaskan, menyenangkan, kalau dipandang menyejukkan. Itu hal yang seperti ini sangat-sangat sulit dia untuk membelanjakannya, apakah dengan zakat atau sedekah yang biasa, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang mereka itu sudah sampai pada tingkatan takwa, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada tingkatan takwa sampai kamu membelanjakan apa yang kamu cintai dari hartamu. Ini harta-harta yang sangat disenangi, harta-harta yang justru mengalir hasilnya terus dia dapatkan, panennya kalau itu buahnya, pertanian atau perdagangan itu selalu menguntungkan. Nah, itu ketika orang itu ingin mencapai derajat takwa bir yang disebutkan oleh Allah, dengan mudah dia membelanjakan, dia mengalahkan kepikiran yang majbulah di dalam dirinya, jadi watak aslinya yang kikir, dan itu disebutkan juga oleh Allah, apa namanya, manusia itu sangat sangat juga kikir, sehingga ketika dia berani mengeluarkan bahkan membelanjakan harta-harta yang disukainya, sangat disenanginya, banyak untungnya, itu dia berarti berhasil mengalahkan watak aslinya. Itulah yang diantaranya dalam upaya untuk memuliakan dan menaikkan derajat kemuliaan dari jiwa tersebut. Qala faman waqahu Allahu syarra syuhhi nafsi, maka siapa yang Allah lindungi dia dari kekikiran, kejelekan kekikiran dirinya, bi an samahat nafsahu bil infaq, di mana dia memudahkan, membawa dirinya, jiwanya untuk mudah berinfak, an-nafi', ini hal-hal yang bermanfaat, laha, baginya, maka fa'ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari kekikiran jiwanya itu, orang yang dijaga dari sifat aslinya ini, dialah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Dan ini diriwayatkan sering diminta oleh Abdurrahman bin Auf ketika didengar orang, dia selalu dalam sa'i, setiap sa'i Safa wal Marwah dia minta kepada Allah, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Ketika ditanya, kenapa Anda selalu membaca doa ini, apa kamu tidak dengar Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini menghilangkan sifat ego yang ada dalam dirinya. Qala li'annahum adrakul matlub, mereka beruntung karena mereka justru mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wa najaw minal marhum, selamat dari apa yang ditakutkannya. Bal la'alla dhalika syamilun likulli ma amara bihi al-'abd atau ma umira bihi al-'abd wa nuhiya anhu, bahkan mungkin itu semua keberuntungan itu yakni dia peroleh dan mencapainya ini meliputi semua perkara yang terkait dengan semua perkara yang diperintahkan kepada seorang hamba dan semua yang dia dilarang. Ini mungkin dia ambil pengertiannya seperti dalam apa namanya secara umum. Ya. Nah, Allah menyebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, jadi kikir itu itu ayat lawan ayat itu wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan merasa cukup. Ini bakhil, dia tidak mau berbuat ketaatan. Kan itu termasuk bagian dari yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Itu ketika dia menjalankannya dalam artian tunduk kepada perintah tersebut dia laksanakan, kemudian tunduk kepada larangan itu dan dia jauhi. Itu termasuk dia orang-orang yang apa wattafa. Dia memberi, dia berani berderma, mengalahkan yakni jiwanya. Amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, yang enggan untuk beri, bukan hanya untuk berinfak tapi enggan untuk menjalankan perintah Allah, maka seperti itu badan fasaniyah siruhu lil usra. Maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, bahkan mungkin keberuntungan itu mencakup semua hal yang terkait dengan apa yang diperintahkan oleh hamba tersebut dan larangan yang dilakukan darinya. Fa innahu in kanat nafsuhu syahihatan, karena kalau misalnya jiwa itu adalah syahihah, kikir, la tanqadu lima umirat bihi, tidak mau dia tunduk kepada yang diperintahkan kepadanya, wala tukhrij ma qibalaha, dan tidak mau dia mengeluarkan apa yang menjadi qibalah dari arah dirinya yang ada padanya, lam yuflih, maka dia tidak akan beruntung. Bal khasirat dunia wal akhirah, bahkan dia akan rugi dunia dan akhirat. Wa in kanat nafsuhu nafsan samhatan wa mutmainnatan munsyarihatan li syari'illah talibatan li mardatillah fa innaha laysat bainaha wa baina fi'li ma kullifat bihi illa al-ilmu bihi. Kalau jiwanya itu adalah jiwa yang samhah, jiwa yang mudah, artinya penuh toleran, kemudian tenang dan mun syarihah, lapang untuk menerima syariat Allah, talibatan limardatillah, dia mengharapkan ridha Allah, kemudian maka fa innaha laysat bainaha wa baina fi'li ma kullifat bihi illa al-ilmu bihi wa wusuli ma'rifatihi ilaiha wal basirati bi annahu murdin lillahi ta'ala. Tidak ada lagi yang tertinggal antara dia dan ilmu dan amalan-amalan tersebut. Nah, ataupun yang diantara jiwa itu dengan perbuatan-perbuatan tadi, kecuali ilmu ini sudah dia ketahui. Nah, setelah itu ada lagi wusul ma'rifati ilaiha. Nah, upaya dia untuk mencapai ma'rifat kepada amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang dibebankan itu, dan basirah pengetahuannya, pemahamannya bahwa itu semua membuat Allah ridha dalam subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika tuflihu wa tanja wa tafuzu kullal fawz. Ini ketika itu dia, dengan dia menjalankannya, setelah dia mengetahui dan dia berusaha untuk mengenalnya, memahaminya, dan bahwa dia paham itu adalah membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia melaksanakannya, berusaha untuk mencari ridha Allah itu, dia selamat dan dia beruntung dengan dan mendapatkan kemenangan dengan sebenar-benarnya. Qala thumma rafa'a ta'ala fi nafaqa. Kemudian Allah berikan lagi tarhib untuk orang itu, gitunya ini manusia itu senang atau cenderung untuk senantiasa berderma atau membelanjakan hartanya, memberikan nafkah. Faqala in tuqridullaha qardan hasana. Ini kalau kamu meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, wa huwa kullu nafqatin kanat minal halal. Pinjaman-pinjaman yang baik itu adalah semua nafkah yang berasal dari hal-hal yang halal, Fa idza nam idza qasada biha al-'abdu wajha Allah ta'ala wa talaba mardatih. Ketika seorang hamba ini dengan nafkah yang halal itu tadi, dengan harta yang halal itu tadi, dia nafkahkan, dia belanjakan untuk mendapatkan ini wajah Allah, untuk mengharapkan dari ridha Allah, wa talaba mardati wa wada'aha fi mawdi'iha, dan dia letakkan pada tempatnya yang sesuai. Yudha'af lahu yudha'if lakum. Dan Allah pasti, ketika dia melakukan yang demikian, dia meminjamkan Allah dengan memberikan nafkah yang dari harta yang halal, dia letakkan pada tempat-tempat yang memang sesuai, maka Allah akan melipat gandakan yakni pahalanya. Allah melipat gandakan pemberiannya itu bagi orang-orang yang berderma karena Allah. An-nafaqah bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Nah, nafkah itu dilipat gandakan Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah. Bahkan kepada tinggal ini lipat ini apa namanya, balasan yang lebih banyak lagi yang kita tidak mengerti. Dan ini berapa jumlahnya, berapa kali lipat, tapi kenikmatan yang ataupun kalau secara hissi itu mungkin bertambah. Ya, ini hartanya tercukupi, selalu ada tersalur untuk orang-orang yang memang berhak, selalu ada tersalur untuk tempat-tempat yang memang itu layak. Qala wa ma'al mudha'afati ayran, dan seiring dengan adanya lipat gandaan ini tadi, yaghfir lakum, Allah pun mengampuni dosa kamu. Dan ini sedekah ini juga ketika orang itu mengerjakannya dengan ikhlas, di saat-saat hatinya ingin untuk jadi orang kaya dan betul-betul kikir, itu perjuangan, dan itu ketika dia berusaha untuk mengalahkan itu semua dan dia membelanjakannya, itu dianggap sebagai afdhal sadaqah, sedekah yang paling afdhal di saat-saat kita betul-betul syahid kikir, masih selalu ingin menahan harta itu dan selalu ada harta tersebut, kemudian mukil, artinya dalam keadaan masih ini punyanya sedikit, kok mau disuruh atau membelanjakan harta lagi. Qala bisababina ma'amudafa'afati aivan yaghfir lakum bisababil infaqi wassadaqah dunubakum. Ini disebabkan infak dan sedekah itu Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Fa'inna dunub yukafiruhallahu bisadaqat walhasanat. Karena dosa-dosa itu Allah hapuskan dengan sedekah dan juga dengan hasanat. Hasanat ini tentu hasanat yang dalam hal ini adalah al-wajibat. Nah, sebagaimana dalam firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Nah, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan, menghapus kejelekan. Nah, tentu seperti yang di ada yakni penyesalan, dia melakukan kesalahan tersebut, walaupun itu bukan dosa, dosa besar, tapi dia mengetahui itu tidak layak dan tidak pantas. Bahkan kalau kita lihat ketika ayat ini dibacakan, sudah turun, kemudian dibacakan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Yusr, itu yang dilakukan ya bukanlah dosa, dosa besar. Dalam artian dia tidak sampai melakukan perzinahan dengan orang yang perempuan yang belanja membeli kurma ke rumahnya, tapi kemudian dia merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah luar biasa jeleknya, luar biasa besarnya, dan dia menyesal. Nah, takut kepada Allah dan malu, kemudian dia datang kepada Rasulullah, dimarahi oleh Rasulullah. Tapi kemudian setelah dia ikut sholat bersama Rasulullah, Rasulullah mengingatkan, menyebutkan ayat ayat ini. Jadi bukan sekedar dia ini apa namanya dia mengerjakan sholat, tapi kemudian masih teringat, nah, merasa kecewa, tidak melanjutkan perbuatan dan yang salah tadi. Bukan yang seperti ini yang di mendapatkan yang demikian. Ya, nah. Qala wallahu syakurun halim. Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyayang. Halimun la yu'ajilu man asha. Halim. Allah tidak membalas ya langsung orang yang mendurhakainya. Halim. Halim ini orang yang artinya kalau kita di kalangan manusia, orang yang halim itu akalnya lebih mendahului kebodohannya. Dia tidak buru-buru membalas. Nah, dalam riwayat yang sebagian ulama melemahkannya, ketika Zaid bin Sa'nah al-Yahud al-Habr itu masuk Islam, ternyata ini ketika dia mau apa namanya meneliti mencari dua sifat atau tanda-tanda Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu al-halim, hilmnya mendahului kejahilannya. Artinya dia ketika orang membalas atau melakukan kejahilan, dia tidak langsung membalas. Nah, bahkan ketika diganggu orang, ini dijahili orang lain yang lebih parah, dia justru memaafkannya. Nah, ketika dia menguji Rasulullah dengan melakukan kakinya ini tindakan yang kasar, menarik leher baju Rasulullah, kemudian mencaci Rasulullah, lalu apa, kata-kata yang kasar, tapi Rasulullah dengan tenang. Nah, bahkan ini menyuruh Umar yang marah, disuruh oleh Rasulullah untuk menambah ya ini memberikan tambahan jadi pembayaran penunasan utang, karena dia sebagai ganti rasa takut yang muncul karena Umar marah melihat perbuatannya. Nah, tapi kemudian dia mengatakan, aku mencari dua tanda lagi, yaitu halim. Halim yaitu la yu'ajil man asha. Ini Allah Subhanahu wa taala syakurun halim. Halim tidak langsung menghukum orang yang durhaka kepadanya. Ini nikmat bagi kita yang banyak dosa dan banyak salah. Allah tidak segera menghukum kita. Bahkan mungkin apa yang kita rasakan sebagai musibah itu bukan hukuman. Kalau kita mau membandingkan dosa yang kita lakukan, walaupun kecil, yang kita durhaka itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita langgar itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat ini sebetulnya. Walaupun kata para ulama ini tidak ada hukum, tidak ada ancamannya neraka, laknat ataupun yang lainnya. Tapi ini sesungguhnya yang kita durhakai adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita mau dihukum, ya dengan hukum dari Allah berat. Untuk ini tidak mungkin kita akan berada di bumi ini lagi, di alam ini lagi. Tapi ketika mungkin kita dapatkan musibah itu teguran dari Allah. Mungkin sebenarnya sebagai apa? Sebagai kafarah. Nah, untuk menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Nah, maka jangan ini hati ketika kita menghadapi musibah-musibah tersebut dengan sabar, kemudian banyak istighfar dan menyadari mengakui kelemahan diri dan kejelekan diri, itu menjadi kafarah. Ya. Kalau misalnya dapat musibah tersebut, cari kambing hitam gara-gara. Kemudian seakan-akan tidak terima, bahkan menanya dosa apa yang saya lakukan kok dapat seperti ini. Nah, itu tidak akan menggugurkan, mungkin tidak akan menggugurkan dosa. Nah, wala yu'ajilu halim la yu'ajilu man asahu bal yumhiluhu. Bahkan Allah beri tempo. Allah biarkan. Wala yuhmiluh, dan tidak Allah lepaskan. Allah tidak melepaskan begitu saja. Allah beri tempo, dibiarkan. Maka kalau dia masih melanjutkan, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa yakni takut, tidak ada rasa peduli dengan apa yang dia lakukan tadi itu salah atau enggak. Nah, itu dibiarkan oleh Allah. Hati itu tetap kotor. Hati itu tetap kering. Nah, ya. Nah, kalaupun beramal, ya beramal sebatas itu. Nah, tidak mendapatkan rohnya. Dia tidak mendapatkan nikmatnya, lezatnya dari amalan tersebut. Nah. Wala yuhmil dan Allah tidak akan melepaskannya. Apalagi kalau itu terkait dengan orang-orang kezaliman yang paling besar. Nanti sampai pada ketingkatan sudah sampai pada puncaknya, lam yuflit. Allah tidak akan melepaskan dia. Ya, wa akhadahu akhdan azizin muqtadir. Allah cabut, Allah siksa dia dengan siksaan zat yang maha kuasa lagi maha perkasa. Tidak akan mungkin dia bisa melepas. Baru dia kaget. Nah, apalagi kalau misalnya di saat-saat dia membutuhkan. Nah, di saat-saat dia sangat memerlukan, ternyata dilepaskan oleh Allah. Nah, putus asa. Dan betul-betul luar biasa kecewa dan sedihnya. Kalau masih selamat, dia masih dalam keadaan mungkin segera sadar beriman, betul-betul dia sudah jatuh total kalah. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada keimanan dalam dirinya, mungkin bisa bunuh diri. Ya, atau jadi gila. Qala qawluhu walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Nah, kalau Allah mau menghukum manusia karena apa yang mereka usahakan, maka tidak akan Allah biarkan di atas bumi ini min dabbah satupun binatang mata ataupun satupun di antara kita yang melangkah di atas tanah ini. Walakin yu'akhiru ajalin musamma, tapi Allah menunda, membiarkan mereka sampai pada waktunya. Dibiarkan oleh Allah. Kalau dia sadar dan bertobat kepada Allah, Allah hapuskan. Mungkin di Allah yang ilhamkan dia dengan amalan-amalan yang membuat dia semakin baik, menggugurkan kesalahan-kesalahan itu. Kalau tidak, itu akan Allah timpakan dengan musibah. Ketika amalan-amalan itu tidak bisa menghapuskan kesalahan dia, Allah timpakan dengan musibah. Nah, Allah timpakan musibah. Nah, kalau tidak juga seperti itu, ya, mungkin Allah akan berikan terus. Hatta idza nasu ma dzukir, ketika di mereka yakni nasu ma dzukiru, mereka dilupa dengan diingat yang diingatkan oleh Allah. Dan peringatan mengenai Allah, nasihat tidak lagi berguna. Dan apa yang dia baca tidak memberikan kesan, tidak akan memberi pengaruh. Kemudian peringatan teguran orang lain dianggap sepi. Nah, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai. Allah buka. Mungkin Allah berikan semua yang diinginkannya. Kepuasan nafsu, perut dan yang bawah perut itu dia dapatkan semua yang menyenangkan matanya, telinganya, dia peroleh. Tapi kemudian setelah dia dalam keadaan demikian, faqadnahu baghtatan fa idza hum mublisun. Allah hukum dengan tiba-tiba akhirnya mereka terperangah, putus asa. Qala wallahu syakurun, wallahu ta'ala syakur, yaqbalu min ibadihi al-yasir min al-amal. Syakur artinya Allah menerima yang mudah, menerima yang sedikit dari amalan-amalan hambanya. Wa yujazihim alaihi al-kathir min al-ajr. Tapi Allah membalas amalan yang sedikit itu dengan pahala yang sangat banyak. Wa yashkuru ta'ala liman tahammala min ajlihi al-mashaq. Dan Allah berterima kasih, Allah mensyukuri orang-orang yang tabah memikul kesulitan-kesulitan min ajli, karena Allah. Nah, wal-asqal, dan asqal, hal-hal yang sangat berat, hal-hal yang masyad, sulit, dia mampu untuk memikulnya, dia tahankan, dia sabarkan, walaupun seleranya, walaupun keinginannya, inginnya tidur, misalnya kalau malam hari, inginnya tidur enak, nah, tapi dia paksa, dia bawa dirinya untuk tidur, walaupun dia ngantuk, ya, sedang hatinya ingin tidur lagi, tapi dia paksakan untuk duduk mungkin 2 rakaat, 3 rakaat, atau mungkin dia mungkin baca satu halaman, 2 halaman, dia paksakan itu. Ketika dia lakukan karena Allah di malam-malam yang sunyi itu dibalas oleh Allah, mungkin akan digiring. Nah, ketika melihat kesungguhannya, akan Allah bukakan lagi, dimudahkan lagi kepada keadaan-keadaan berikutnya. Wana abit takalif asyikal. Dan ya, ini berbagai bentuk, berbagai jenis beban-beban atau taklif, tugas-tugas yang berat. min nab. Waman taraka syai'an lillah, dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu, Allah pasti menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang dia nabi inginkan itu. Nah, dan ini bukan hanya sekedar jadi bukan hanya karena hadis nabi ataupun kata-katanya yang ianya apa namanya kata-kata mutiara hikmah, ini sudah terbukti. Nah, mereka yang betul-betul meninggalkan itu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat lebih. Nah, qala alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara gaib dan nyata. Hai, ma ghaba 'anil ibad min al-junud allati la ya'lamuha illa hu, yakni apa-apa yang gaib dari hamba yang tidak terlihat oleh kita manusia dari tentara-tentara Allah yang tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa may yashhadunahu minal makhluqat, dan apa yang mereka saksikan dari makhluk-makhluk Allah ini semuanya Allah mengetahuinya. Al-Aziz alladzi la yughalab wa la yumana, yakni yang tidak bisa dikalahkan dan yang tidak bisa dihalangi. Alladzi qahara kulla syai, yang mengalahkan menundukkan segala sesuatu. Al-Hakim fi khalqihi wa amrih, yang maha bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam urusan penciptaan dan perintah-perintahnya. Alladhi yaba'u al-asya'a mawadi'aha, yang meletakkan semua segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tamma tafsir surah At-Taghabun walillahil hamd. Nah, ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallah. Assalamualaikum.